saatnya kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM. Inilah 89.6 Mafaz FM, video hua penuh kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat pendengar setia Mafaz FM dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu di radio kesayangan kita 89.6 Mafaz FM, media ukhuwah penyuluh kalbu. Dan sahabat, untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian bersama Ustaz Ibnu Rahi dengan pembahasan mengenai As-Sunnah, sumber hukum yang kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan juga mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mafaz, dimanapun anda berada, mari kita simak bersama kajian bersama Ustaz Ibnu Rahi dengan pembahasan mengenai As-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Pada saat ini insya Allah kita akan bahas tentang apa sebenarnya yang disebut dengan As-Sunnah. Apakah sesuatu yang hukumnya sunnah-sunnah saja yang bukan wajib, ataukah ada hukum yang lain seperti itu? Yang kita bahas sekarang adalah tentang masalah As-Sunnah dalam syariat Islam sebenarnya apa. Karena memang ada sebagian masyarakat kita yang memang tadi rancu antara yang namanya sunnah dengan namanya sunnah Nabi. Bahkan ada sebagian masyarakat yang ketika mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan berarti saya mengerjakan yang sunnah-sunnah serta sholat berjamaah. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, kata-kata ahlu sunnah wal jamaah ini, apa yang sebenarnya dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW di Tirmidzi dikatakan bahasanya, di saat-saat nanti umat Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, yang lainnya masuk ke dalam neraka. Kemudian siapa yang satu itu? Maka Rasulullah mengatakan itulah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sini kita perlu definisikan yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah itu apa. Maka dalam riwayat ini disebutkan ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh aku pada hari ini dan oleh para sahabatku. Jadi as-sunnah sebenarnya kalau dalam masalah-masalah yang lebih detail adalah bukan hukumnya saja, tapi seluruh tindak tanduk Rasulullah SAW itu adalah dikategorikan sebagai sunnah. Pengertian as-sunnah bisa Bapak lihat di makalahnya. Di halaman pertama disebutkan pengertian as-sunnah adalah secara bahasa adalah tariqah ataupun sirah, yaitu jalan atau perjalanan hidup yang baik maupun yang buruk. Kenapa dikatakan yang baik dan yang buruk? Dalam sebuah hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min awzarihim syai'un. Yang artinya adalah barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik ataupun jalan yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Jadi di sini bahwasannya memang sunnah secara bahasa, sunnah itu artinya adalah contoh, baik itu contoh yang baik ataupun contoh yang buruk. Ini asbabul wurudnya, kenapa hadis ini muncul ketika itu adalah Pada suatu saat Rasulullah SAW sedang meminta para sahabatnya untuk bersedekah, tapi agak sulit. Kemudian ada salah seorang yang mengeluarkan sedekahnya. Ketika sudah mengeluarkannya, ternyata ketika ada satu orang yang mengeluarkan sedekah tersebut, maka yang lainnya ikut serta untuk memberikan sedekahnya. Jadi ketika itu maka Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa kan memberi contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ini adalah sebab turunnya hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi bukan yang baru dalam artian ibadah yang baru, bukan, tetapi adalah contoh dalam mengerjakan sebuah sunnah. Mungkin sebagai contoh yang lain saja, mungkin bapak-bapak sekalian masih ingat ya, ketika bapak-bapak itu, ketika saya waktu itu masih SD mungkin ya, sekitar tahun 80-an, jilbab kan masih belum banyak di masyarakat kita. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang memandang sebelah mata tentang jilbab, ada yang seperti apalah begitu ya. Tetapi memang ada sebagian orang yang luar biasa. Artinya meskipun apapun godaannya, apapun tantangannya, mereka tetap menggunakan jilbab. Meskipun ada orang yang mengatakan Islam barulah segala macam seperti itu ya, mereka tetap mengerjakannya meskipun tantangannya apapun. Nah sekarang ini setelah 20 tahun bahkan 30 tahun sekarang ini, hampir semua mahasiswi kita, masih 50% lah begitu ya, itu adalah sudah memakai jilbab. Dan jilbab itu sudah tidak asing lagi. Berarti orang-orang pada era 80-an itu adalah orang-orang yang tengah memberikan contoh di dalam Islam, contoh yang baik, yaitu menggunakan jilbab ketika di luar rumahnya. Apakah jilbab itu ajaran baru? Bukan ajaran baru, tetapi dalam sebuah masyarakat kadang-kadang yang seperti ini belum dikenal. Maka Rasulullah mengatakan yang seperti inilah yang dikatakan sebagai man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik untuk mengerjakan sebuah sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan pahala orang-orang yang mengerjakannya. Yang mudah-mudahan bagi mungkin senior-senior kita begitu ya, saudara-saudara saya, maaf, yang ketika tahun 80-an mengenakan jilbab meskipun dengan ala kadarnya begitu ya, ketika sekarang sudah banyak sekali orang-orang menggunakan jilbab mendapatkan pahala yang sama. Juga sama dengan sebagian kita, ketika kita menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi, dalam artian daripada 7 bulan mendingan akikoh yang digalakkan, ini ketika di masyarakat kita belum ada, kok kemudian kita melaksanakannya dan membudayakannya, maka kita akan mendapatkan orang-orang yang pahala orang-orang yang memberikan contoh sunnah. Dan ketika ada orang yang mengikuti kita, maka insya Allah kita pun akan dapat pahalanya. Itu seperti itu maksudnya. Kemudian pengertian sunnah secara istilah bisa dibaca sini, karena kalau di sini tidak begitu jelas. Terlalu kecil ya bapak ya. Oke. Secara istilah ini ada yang memang berbeda pendapat antara ulama-ulama begitu ya, tergantung disiplin ilmu mereka. Ada yang mengatakan bahasa sunnah itu apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat baik fisik, akhlak maupun perjalanan hidup sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudahnya. Jadi semua sejarah tentang nabi, seluk beluknya, baik dari bagaimana cara Rasulullah itu berjalan, bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah tidur, bagaimana cara Rasulullah SAW itu menunggang kuda misalkan seperti itu, kendaraannya apa. Ini ketika menurut sebagian ulama ahli hadis mengatakan bahasa ini adalah yang dinamakan dengan sunnah Nabi. Jadi contoh ketika misalkan ada orang yang dalam hadis yang sebuah hadis disebutkan bahasanya Rasulullah itu menyenangi mulai dari yang kanan, bahkan sampai bersisir. Maka bersisir pun dari kanan ke kiri, jadi bukan belah tengah begitu ya. Kalau dia mengerjakannya seperti itu, ketika menyatakan ini sunnah Nabi, ya benar sunnah Nabi. Tapi apakah orang yang sisirannya belah tengah kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi? Nanti kita bahas. Tetapi ketika ada orang yang memang menjalankan semua yang dia baca dari sejarah Nabi kemudian dilaksanakan dengan sebisa mungkin, maka berarti dia telah menjalankan sunnah tapi menurut versi ahli hadis. Yang ini memang di sini memang agak rancu sekali seperti itu ya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, diharuskan ataupun tidak? Nanti kita bahas pada terakhirnya, kita bahas seperti itu. Kemudian sunnah dalam menurut ulama usul fikih. Usul fikih ini adalah ulama-ulama yang punya apa namanya berkompeten dalam menjelaskan apakah hukumnya ini adalah wajib atau tidak, seperti itu ya. Maka ulama ini mengatakan bahasanya diungkapkan untuk setiap perkara yang dinukil dari Nabi SAW yang tidak terdapat di dalam Al-Quran tetapi diungkapkan oleh Nabi SAW, baik penjelasan bagi Al-Quran maupun tidak, dan mengandung unsur hukum. Jadi ulama ini membatasi yang dikatakan sunnah Nabi adalah yang jika ada unsur hukumnya, apakah boleh atau tidak boleh, halal ataupun haram, sunnah ataupun makruh, ataupun hanya mubah dan tidak, seperti itu. Jadi ini ulama usul fikih seperti ini. Jadi endingnya nanti adalah ketika menjalankan sebuah sunnah Nabi, berarti oh ini hukumnya sunnah, oh ini adalah hukumnya wajib. Jadi semua sejarah Nabi itu ada yang ada nuansa hukumnya, ada yang hanya sekedar cerita Nabi saja. Ketika ada unsur hukumnya, maka ini dikatakan sebagai sunnah Nabi. Tapi kalau misalkan hanya sekedar cerita, misalkan Rasulullah itu cara berjalannya seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, oh ini kalau dalam versi orang ahli fikih, oh ini bukan sunnah Nabi. Kenapa? Ini kan Rasulullah seperti itu. Apakah orang itu sekarang harus jalannya seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi? Tidak. Kenapa? Ini tidak mengandung unsur hukum, hanya menceritakan Rasulullah seperti ini. Tidak ada ketentuan yang harus Rasulullah mengatakan ikutlah seperti aku cara jalannya. Karena ketika tidak ada unsur hukumnya seperti ini, maka dia dikatakan sunnah Nabi menurut versi ulama usul fikih. Kemudian sunnah dalam hukum fikih ini yang sering kita ungkapkan, yaitu diungkapkan di setiap perkara yang bukan wajib dikatakan suatu sunnah, yaitu bukan fardu atau wajib dan tidak pula haram atau makruh. Atau dalam bahasa simpelnya, dikatakan sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan tapi ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu yang namanya sunnah menurut hukum fikih. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sekalian misalkan ikut kajian fikih tentang masalah sholat dan lain sebagainya, maka itu yang disebutkan dengan sunnah. Ini adalah sunnah yang dikatakan sebagai kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Seperti itu ini dalam masalah fikih. Kalau misalkan bapak misalkan mendengar pengajian, kalau yang ini saya biasanya dengar itu di kajian Al-Faruq misalkan begitu ya, ketika mengatakan sunnah Rasulullah SAW, berarti ini adalah tuntunannya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Jadi ketika mengatakan sunnah Nabi, maka bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi ketika hukumnya adalah sunnah, maka ini berarti ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Jadi perlu agak dibedakan seperti itu ya. Contoh yang agak berbeda, Ketika memelihara jenggot itulah sunnah Nabi. Nah di sini apakah kalau misalkan sunnah itu seperti layaknya misal kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan mendapatkan dosa, maka kita harus jelas ada larangannya atau tidak, ada perintahnya atau tidak. Ketika ada perintahnya, maka ini bisa masuk ke dalam hukumnya sunnah. Bahkan ketika misalkan Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang tidak mengerjakan ini, maka bisa menjadi wajib seperti itu. Tapi ketika apa namanya, ketika hanya Rasul memerintahkan saja, ini bisa jadi hukumnya adalah sunnah. Seperti misalkan mencabut bulu ketiak, itu kan sunnah. Artinya hanya sunnah diri si anak di sini adalah boleh dikerjakan, boleh tidak, seperti itu. Ini contoh yang real, nanti bisa didiskusikan lebih detail lagi. Jadi pengertian sunnah itu sangat luas begitu ya. Jadi tergantung ulama mana yang berbicara tentang masalah sunnah ini. Kalau berkaitan dengan hukum, berarti adalah yang boleh ditinggalkan, dan memang kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi ketika sudah bicara sunnah Rasulullah SAW, sunnah Nabi, ini ada yang wajib, ada yang sunnah, seperti itu. Jadi memang agak sedikit rumit kalau kita bicara masalah seperti ini. Tapi intinya adalah semua bersumber dari Nabi SAW. Jadi ketika yang terakhir, sebagian ulama mengartikan sunnah sebagai setiap perkara yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta para sahabatnya, baik perkara itikad maupun ibadah, dan lawannya adalah bid'ah. Jadi ketika bicara antara sunnah dan bid'ah, maka bukan hukumnya ibadah ini boleh dikerjakan atau tidak, tapi antara yang diajarkan Rasulullah ataukah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu. Ini tentang apa namanya arti sunnah sebagian para ulama. Jadi ada empat pengertian, tapi intinya semuanya adalah bersumber dari Nabi SAW. Bagi kita semuanya adalah sebisa mungkin mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, tidak peduli apakah itu wajib ataupun sunnah. Tetapi ketika menilai orang lain, maka kita perlu paham apakah ini sunnah Rasulullah yang harus dikerjakan atau yang boleh tidak dikerjakan. Sehingga kadang-kadang kita tidak gampang menghukumi orang lain. Kalau bagi kita pribadi, maka sebaiknya kita ketika ada Rasulullah mengatakan seperti ini, kita ikuti sebisa kita. Tapi ketika untuk menilai orang lain ataupun apa namanya mengatakan orang lain itu adalah mengikuti sunnah Nabi atau tidak, kita harus tahu apakah ini ada unsur hukumnya ataupun tidak. Ketika ada unsur hukumnya, boleh kita mengatakan dosa atau tidak. Tapi kalau tidak ada unsur apa namanya hukumnya, maka kita tidak boleh mengatakan dia berdosa atau berpahala, seperti itu, hanya karena masalah tidak mengerjakan apa yang Rasulullah kerjakan. Contoh yang real, Rasulullah SAW itu makan dengan tiga jari. Ini apakah masuk ke dalam wajib atau sunnah, atau hanya boleh saja? Maka para ulama mengatakan dengan jari ini adalah sunnah kebiasaan Rasulullah SAW, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Nah kalau misalnya sekarang kita makan dengan tiga jari, bagaimana jadinya? Apalagi makannya pakai sop, kuah gitu ya, gak mungkin tiga jari seperti itu. Jadi memang apa namanya ini kita perlu ada sedikit pemahaman kita, sehingga tidak terlalu apa namanya kaku sekali dalam memahaminya tentang masalah sunnah Nabi SAW, seperti itu. Oke. Baik, kemudian yang C adalah kedudukan sunnah di dalam Islam. Jadi sunnah Nabi SAW adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. Sebenarnya kita ketahui bahwasannya wahyu Allah itu kan tidak hanya berupa Al-Quran, tapi hadis-hadis Rasulullah SAW pun juga berupa wahyu. Sebenarnya dikatakan وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan Muhammad tidak sama sekali mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi dia mengucapkan adalah sebuah wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi semua perkataan Nabi SAW, baik yang ada di dalam Al-Quran apun di dalam hadis, itu adalah wahyu dari Allah SWT. Jadi semua yang dikatakan itu adalah wahyu dari Allah SWT. Tetapi semua yang dilakukan belum tentu wahyu dari Allah SWT. Tapi ketika yang semua yang diucapkan, pasti itu adalah wahyu dari Allah SWT. Kenapa? Nabi itu adalah sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Dan juga Nabi SAW itu adalah sebagai pemimpin negara. Maka setiap titahnya adalah undang-undang dan perintah. Tapi perbuatannya belum tentu ini adalah sebagai undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kalian sebahari mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, berarti ini ada undang-undangnya. Ini undang-undangnya, ini harus diikuti. Tapi ketika Rasulullah begini dan begini, apakah ini boleh atau apa namanya, apakah ini hukumnya seperti apa, maka harus ada penguat dari hukumnya. Jadi apa dari perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini kalau misalkan mau eneng-enengan dalil begitu ya Bapak sekalian, terlepas masalah ini adalah khilaf yang sangat-sangat sepele. Seperti misalkan salat tarawih antara 11 ataupun 23 ataupun antara 4-4-3 ataupun 2-2-3, kalau secara eneng-enengan dalil begitu, kalau secara hukum fikih, yang 4-4-3 itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan. Tapi yang diucapkan Rasulullah adalah 2-2 terus ganjil. Kalau secara hukum fikih mau misalkan mau eneng-enengan dalil, secara hukum fikih yang lebih kuat adalah yang ucapan Rasulullah SAW. Kenapa? Ucapan Rasulullah ini adalah sebuah undang-undang. Sementara yang dilakukan Rasulullah SAW itu belum tentu undang-undang. Jadi undang-undang kan pasti tertulis. Kadang-kadang misalkan ada hukum khusus, bisa jadi seperti itu. Jadi ini kalau secara kekuatan dalil. Tapi semuanya ini adalah satu hasanah Islam. Jadi boleh saja mau 4-4-3 silahkan, 2-2-3 juga silahkan. Tetapi memang kalau ada yang mengatakan wong Rasulullah mengerjakannya seperti itu, kenapa kita harus berbeda? Berbeda antara apa yang dikerjakan Rasulullah dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang diperintahkan itu adalah sebuah hukum, tapi yang dikerjakan belum tentu itu adalah sebuah hukum seperti itu. Baik, jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ini adalah Rasul mengatakan sesuatu yang diucapkan Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW itu pasti adalah wahyu. Tetapi dan Rasulullah SAW tidak akan pernah mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi seperti itu. Kemudian hadis ayat yang kedua, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepadamu sebuah kitab atau adzikra agar kamu menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan buat mereka dan agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Jadi memang Rasulullah SAW itu tugasnya adalah menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi penjelasan Al-Qur'an di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat-ayat yang mungkin tidak dipahami oleh para sahabat. Contohnya adalah ketika masalah mungkin semalam mungkin Bapak sekalian mendengar pengajian dari Fatimah itu tentang masalah haji. Haji itu kan Rasulullah Allah mengatakan hanya sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah SWT. Tapi bagaimana caranya, penjelasannya, detailnya, juknisnya begitu ya. Nah juknisnya ini adalah hanya Rasulullah menjelaskannya dengan dalam sebuah hadis yang lain katakan khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku ibadah, cara-cara ibadah haji kalian. Jadi ada juknisnya dari Rasulullah SAW. Tapi perintah umumnya ada dari Allah, tapi teknisnya dari Rasulullah SAW. Ini menjelaskan seperti itu. Kemudian seperti layaknya sholat, kalau bapak-bapak sekalian baca di sebuah di ayat manapun, tidak ada satupun ayat yang menerangkan jumlah rokaat dalam sholat, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaan, tidak ada. Hanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. bagaimana kalau bahasa kitanya juknisnya gitu ya, petunjuk teknisnya, maka Rasulullah yang menjelaskan ini loh petunjuknya, juknisnya seperti ini, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang sesuai dengan apa yang Rasulullah apa yang Allah inginkan, maka jurisa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau secara undang-undang, kalau misalkan pasalnya adalah ayatnya, kemudian penjelasannya adalah hadisnya. Jadi sama-sama kuatnya. Bahkan untuk lebih memberikan pemahaman kepada umatnya, maka Rasulullah menjelaskan dengan bahasa-bahasa Rasulullah SAW. Kemudian dalam firman yang lain juga dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini adalah perintah dari Allah SWT untuk mengikuti setiap apa yang Rasulullah perintahkan. Jadi jelas sekali bahwasannya sunnah itu adalah wahyu, dan ketika sunnah itu adalah wahyu, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kedudukan hukumnya, seperti itu. Ini hadis ada dua lagi ayatnya, tetapi insya Allah bisa bapak-bapak sekalian pahami. Kemudian dalil dari as-sunnah diantaranya adalah, La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru. Dari Abi Rafi' Maula Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Ada seseorang di antara kalian yang akan berbaring di atas pembaringannya, kemudian datang kepadanya perintah atau larangan saya, lalu dia berkata, saya tidak mau tahu, saya hanya mengikuti apa yang saya dapatkan dalam Al-Quran. Ini Rasulullah sudah memprediksikan, di satu saat nanti ada orang-orang yang tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi hanya alasannya karena itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Sudah Rasulullah prediksikan bahwasanya satu saat nanti akan ada orang-orang yang bicaranya adalah yang penting Al-Quran saja. Ketika ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya enggak mau hadis, yang saya mau adalah Al-Quran saja. Ini adalah sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada sekali seperti itu. Bahkan jauh sebelum 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memprediksikannya. Oleh karena itu ketika misalkan sekarang bapak-bapak sekalian mungkin mendapati ada orang-orang yang ketika ditanyakan hadisnya, ini hadisnya seperti apa, maka dia mengatakan, hadis, saya enggak mau hadis, saya maunya adalah Al-Quran. Memang itu adalah salah satu di antara orang-orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW akan mendapat orang-orang yang sesat begitu ya. Dari hadis yang kedua adalah dari Mikdam bin Ma'adi Karib, bahwa Rasulullah bersabda, Ala utitul Qur'ana wa mislahu ma'hu ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yakulu alaikum bihadal Qur'an famawajatum fihi min halan faahilluhu wa mawajatum fihi min haram faharrimuhu ala wa innama harma Rasulullah SAW kama harmallah. Diwatakan Abu Dawud, saya telah diberikan Al-Quran dan semacamnya. Ini semacamnya ini maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Bukankah satu saat ada seorang yang perutnya kenyang di atas pembaringannya, kemudian berkata, hendaklah kalian mengambil apa yang berasal dari Al-Quran. Apa yang dihalalkan olehnya maka halalkanlah, dan apa yang diharamkan olehnya maka haramkanlah. Maksudnya oleh Al-Quran gitu ya. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama derajatnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kita tidak boleh berbicara mengatakan, ini kan hadis, hadis kan tidak kuat. Kalau hadisnya sahih, nanti kita bahas dalam sesi berikutnya tentang bagaimana cara menyaksikan hadis. Kalau hadisnya sahih, maka kita tetap harus mengikutinya. Kenapa? Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyelisihi Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Kalau memang ada, kelihatannya ada, berarti yang kurang adalah ilmu kita, bukan hadisnya. Jadi ketika ada orang yang istilahnya mengkonfrontir gitu ya, mengadu antara hadis dengan Al-Quran, kemudian kelihatannya berbeda hadis dan Al-Qurannya, maka bukan berbeda sebenarnya, tapi mungkin saja hukumnya lebih khusus lagi, ataupun menjelaskannya bagaimana caranya, ataupun ada pengecualian dengan hadis tersebut, bukan bertentangan, tidak akan bertentangan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, ketika hadisnya sahih kok bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, berarti yang kurang adalah pemahaman kita, bukan hadisnya yang salah, tapi kita yang kurang memahami bagaimana hadis ini dilaksanakan, seperti itu. Baik. Ada juga berkata, kalau ini hadisnya banyak ya. Misalkan ada hadis yang ketiga, bisa Bapak baca sekalian, Bapak apa baca tentang hadis tentang bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat ini adalah dalil bagi orang-orang yang dari pendapat yang keempat, yaitu mengatakan bahasanya sunnah itu adalah semua yang Rasulullah ajarkan dan juga dilakukan oleh para khulafaur rasyidun. Contoh yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidun, contohnya adalah azan lebih dari satu kali di dalam sholat Jumat. Itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan itu kan Islam sudah sangat luas begitu ya, orang sudah sibuk dengan dunia, dan waktu itu belum ada jam yang menunjukkan jam sekian belum ada. Mereka masih berpatokan kepada sinar matahari. Oleh karena itu ketika untuk mengingatkan para orang-orang yang di pasar, orang-orang yang di tempat pekerjaan mereka, maka dibutuhkan ada dua adzan. Jadi adzan pertama adalah untuk mengingatkan bahwasanya ini adalah hari Jumat, harus siap-siap datang ke masjid. Kemudian adzan yang kedua adalah adzan yang di hadapan imam ketika imam sudah mengatakan assalamualaikum, baru kemudian ada yang adzan. Ini sunah para sahabat. Juga ketika Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Itu juga termasuk sunah. Kenapa? Umar bin Khattab itu mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW ketika dia menjalankan sebuah sunnah, apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab itu juga merupakan sunnah. Kan dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ur rasyidina min ba'di, maka hendaklah kalian, maka bertegak teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah rasyidin. Jadi semua yang dikerjakan oleh para khalifah-khalifah yang keempat itu ketika memang dasarnya benar, dasarnya sahih gitu ya, maka ini termasuk sunnah Nabi, mereka sunnah, maka tidak perlu bertentangkan apakah 11 ataupun 23, sama-sama ada sunnahnya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada perkataan ulama, ini bisa disebutkan ada berapa, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tentang tentang perkataan para ulama tentang sunnah, bisa Bapak-bapak sekalian baca di rumah, seperti itu ya. Karena ini intinya adalah para ulama ini dari dulu sudah mencela orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran saja sebagai dalil dan tidak menjadikan sunnah sebagai dalil. Jadi para ulama sudah dari dulu sudah mencela. Kenapa? Yang seperti ini sudah muncul sejak abad kedua. Jadi abad kedua abad kedua itu sudah ada bahasannya para orang-orang yang meragukan tentang sunnah, apakah sunnah itu boleh dikerjakan atau tidak. Sejak abad kedua sudah ada orang-orangnya. Orang-orang ini adalah berasal dari orang-orang Syiah yang ketika itu memang meragukan kebenaran para sahabat, kemudian mereka itu apa namanya, apakah benar ini hadisnya dari Rasulullah SAW, segala macam seperti itu. Jadi ini sudah ada sejak abad yang kedua sudah ada, dan ketika ada sekarang ada orang yang seperti itu sudah merupakan lagu lama, sudah ada sejak pada zaman dahulu. Kita nggak usah terlalu kita anggap itu adalah ya sudah, itu adalah apa namanya, dari dulu memang ada, tetapi yang benar adalah sunnah, termasuk hukum apa namanya, hukum Islam seperti itu ya. Kemudian yang D, hukum as-sunnah memiliki kekuatan yang sama dengan hukum Al-Quran. Itu bisa di halaman berikutnya setelah saya sebutkan beberapa dalil-dalilnya, begitu perkataan ulama begitu ya. As-sunnah jika dibuktikan kesahihannya, artinya sudah jelas-jelas sahih begitu ya, benar dari Rasulullah SAW, maka ia mempunyai kedudukan yang sama, dasar yang sama dalam akidah maupun ibadah. Karena Allah SWT berfirman, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi jelas bahasanya, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sudah mendapatkan legitimasi ataupun pengesahan dari Allah SWT. Bahasanya, semua apa yang Rasulullah perintahkan dan larangkan itu juga termasuk bagian dari syariat. Kemudian dalil yang kedua, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, juga masuk seperti itu. Jadi apa namanya, intinya bahwasannya ketika Rasulullah SAW apa namanya, ketika Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, berarti menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu setingkat dengan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak ada masalah apa namanya, ketika taat kepada Rasul itu harus ada kaitan dengan taat kepada Allah. Otomatis ketika taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah SWT. Tapi ketika hanya taat kepada Allah saja, ini belum tentu taat kepada Rasul. Kenapa? Ketika taat kepada Allah itu kadang-kadang, ketika taat kepada Allah itu kan hanya membaca Al-Quran saja, tapi tidak membaca hadisnya. Nah, ketika orang yang membaca ayat, membaca ayat saja, nanti akan melenceng begitu ya. Contoh yang real, kalau misalkan bapak-bapak sekalian itu pernah mendengar ada di ini, na'udzubillah min dzalik gitu ya, ada sebuah fakultas yang di Universitas Islam begitu ya, ada sebagian orang yang mengatakan, saya enggak sholatnya enggak lima waktu. Kenapa? Ya hanya dua waktu saja, dari terbit matahari tergelincir sampai tengah malam. Jadi hanya dua kali saja. Kenapa? Di ayatnya hanya dua kali. Kemudian di ayat lain mengatakan waqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, berarti sudah dikatakan sholat, meskipun tidak sholat lima waktu. Ini adalah awal-awal dari orang-orang yang tidak mau menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama. Jadi berbicaranya seenak hatinya. Ketika ayat mengatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku, oh berarti intinya adalah mengingat. Masalah mau sholatnya mau berapa kali, yang penting ingat. Ini ya salah. Kenapa? Rasulullah ketika menjelaskannya tidak cuma untuk ingat saja, harus lima waktu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang ini kalau di dunia-dunia fakultas begitu ya, itu banyak sekali seperti ini, orang-orang yang berusaha tidak menjalankan hadis Nabi dengan alasan bahwasannya hadis Nabi kan ada yang sahih, ada yang tidak. Maka kita, prinsip kita adalah selama hadis itu sahih, sunnah itu sahih, maka kedudukannya sama dengan Al-Quran. Kenapa? kita diharuskan untuk taat kepada Rasulullah SAW sebagaimana kita taat kepada Allah SWT. Oke, kemudian dalil-dalil sunnah. Jadi itu ada itu halaman berikutnya. Dalil-dalil sunnah mengatakan Rasul bersabda, "Taraktukum amrain lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kamu dua perkara, bagi kamu dua perkara. Kalian tidak akan selamanya berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Artinya memang Rasul sudah mengatakan bahasanya sunnah itu adalah termasuk bagian dari syariat Islam. Jadi ketika ada orang yang apa namanya tidak percaya kepada sunnahnya, berarti termasuk orang-orang yang aba, orang-orang yang membangkang Rasulullah SAW. Sama dikatakan dalam hadis, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti akan masuk surga. Maksudnya orang Islam itu pasti masuk surga kecuali orang-orang yang aba, yaitu orang-orang yang tidak mau taat. Maka dikata apa nama orang ditanyakan siapa yang apa namanya orang yang tidak mau taat? Man alsani faqat aba. Orang yang menentang perintahku ataupun tidak taat pada perintahku, maka sungguhnya dia adalah orang-orang yang telah dikatakan membangkang. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima hadis sebagai sebuah dalil, maka jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang tadi, orang-orang yang tidak mau masuk surga. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya setiap umatku adalah masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya. Ini tentang apa namanya dalil sunnah. Perkataan para ulama juga saya sebutkan, bisa Bapak baca sendiri gitu ya. Apa namanya tentang perkataan ulamanya, karena perkataan ulama ini kan bukan dalil, hanya penguat dari Al-Quran dan sunnah yang ada. Perkataan ulama itu adalah sebagai penguat saja, bukan sebagai landasan utamanya. Jadi bisa Bapak sekalian baca tentang perkataan ulama, bagaimana kedudukan sunnah di dalam Al-Quran. Begitu ya. Oke, contoh ya, saya bacakan salah satunya saja. Berkata Imam Al-Auza'i, berkata Ayyub As-Sikhtiyani, dikatakan apabila kau menyampaikan hadis kepada seorang kemudian dia berkata tinggalkan ini dan sampaikan kepadaku Al-Qur'an saja, maka ketahuilah bahwa dia adalah sesat. Jadi para ulama tempo dulu pun sudah mengatakan orang-orang yang tidak mau mendengarkan sunnah Nabi, tidak mau mendengarkan hadis Nabi SAW, dan bahkan menabrakkannya dengan apa namanya ayat Al-Quran dan berusaha mengkonfrontirnya, maka ini termasuk orang-orang yang sesat. Karena pada dasarnya tidak ada satupun hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak ada sama sekali. Ketika kelihatannya bertentangan, berarti yang kurang pemahamannya, bukan masalah hadisnya yang bertentangan seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas tentang fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Iya. Iya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Di dalam ayat disebutkan bahwasanya bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bahwasanya keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi sunnah itu adalah menjelaskan semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik secara terperinci maupun secara global. Kalau dihitung-hitung itu hukum di Al-Quran yang sifatnya terperinci hanya ada masalah warisan saja. Yang lainnya ada lebih kepada hukum-hukum yang sifatnya global. Jadi kalau Bapak-bapak baca misalkan haji bagaimana, salat bagaimana, puasa bagaimana, itu hanya ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalkan ada orang yang apa namanya ingin mengajarkan Al-Quran saja, maka dia harus ditanyakan bagaimana sholatnya. Kalau dia hanya menjalankan Al-Quran saja, karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholatnya. Puasanya juga tidak ada, hajinya pun tidak ada, zakatnya berapapun tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Hanya Allah mengatakan bahasanya hukum-hukum globalnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuat semua hukum, tetapi ada yang detail, ada yang global. Sebagian besarnya adalah bersifat global, dan hanya sebagian kecil saja yang bersifat detail seperti itu. Ini bisa contohnya adalah penjelasan lafaz dan susunannya. Jadi penjelasan itu ada yang disebut dengan penjelasan lafaz dan susunannya. Ini adalah tabligh dari Al-Quran, tidak menyembunyikan dan tidak menyampaikan kepada umat sebagaimana Allah menurunkan ke hati Nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jadi memahami Al-Quran pun juga termasuk dari bagian dari apa yang Rasulullah pahami dalam dengan ayatnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menerangkan sebuah ayat, berarti Rasulullah sedang mengeluarkan sebuah hadis, dan itu pun adalah bersumber dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, penjelasan pengertian lafaz atau kalimat ataupun ayat yang umat butuh penjelasannya. Contohnya dalam pertama itu adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman kepada mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat bingung sekali. Ini zalim. Zalim itu kan berarti tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita beriman, pasti akan ada zalimnya. Berarti kita enggak beriman dong. Karena apa? Orang yang mencabur adukan keimanan dengan sebuah kezaliman, maka dia ada yang mendapatkan ketenangan di akhirat nanti dan di dunianya. Maka Rasulullah menjelaskannya dengan laisa bidzalika innama huwa asyirku alla tasma'u ila qawli Luqman inna syirka la dzulmun 'adzim. Rasulullah menjelaskan bahwasanya dimasukkan zalim di sini adalah perbuatan syirik. Berdasarkan hadis ayat dari yang surat Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian juga contoh yang lain adalah perintah tentang mengqasar salat. Mengqasar salat itu dalam ayat Al-Qur'an itu hanya pada saat peperangan. Jadi kalau perang boleh diqasar, tapi kalau selain perang maka dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan. Nah, di sini maka dalam hadis disebutkan juga Rasulullah menjelaskan bahasanya ketika bepergian pun boleh diqasar. Ketika ditanya oleh para sahabatnya kenapa kita mengqasar salatnya sedangkan kita dalam rangka yang aman, maka Rasulullah mengatakan itu adalah sedekah yang diberikan pada Allah pada kita semuanya. Jadi mengqasar salat pada saat perjalanan itu juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi jelaskan seperti itu. Kemudian hadis yang lain juga bahasanya di dalam ayat di surat Al-Maidah ayat 3 itu bahasanya Rasulullah menjelaskan bahwa bangkai khuriban alaikul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhila lil ghairillah, gitu ya. Jadi Rasulullah itu menjelaskan yang haram itu adalah hanya bangkai, kemudian bangkai, kemudian darah, kemudian daging, kemudian babi. Anjing dan lain sebagainya tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Maka Rasulullah menambahkannya dengan dengan ayat yang lain. Kemudian kalau darah boleh, tapi darah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, belalang dan ikan, liver dan limpa. Jadi ini juga artinya mengkhususkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi semua apa yang Rasulullah bicarakan itu adalah semua sebuah hadis begitu ya, dan ini kedudukannya sama dengan Al-Quran. seperti itu. Dan banyak sekali dalil yang lain seperti itu. Ini bisa Bapak baca. Ada kullu ajitu fima, tentang masalah binatang yang diharamkan. Hanya ada anjing, tetapi banyak yang lain yang menyatakan bahasanya, hadis itu dikatakan bahasanya seperti binatang buas yang memiliki apa namanya, memiliki taring, itu juga termasuk haram. Kemudian burung yang punya cakar untuk memangsa apa namanya, untuk memakan mangsanya juga apa namanya, termasuk yang haram dan lain sebagainya. Kemudian tentang masalah pakaian, bagaimana cara yang halal dan haram itu juga ada di dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Baik, karena sudah jam 7 lebih 10, kita reha dulu sampai jam 7.20. Kita nanti bahas tentang bagaimana cara kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena mungkin yang lebih penting adalah kita sudah paham bahwasanya sunnah Nabi itu adalah merupakan hukum syariat, tapi bagaimana cara kita menjalankannya, apakah semua yang kita terima dari Nabi kita jalankan ataukah tidak, kita akan bahas pada sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sesi kedua ini, pada setelah kita sesi pertama kita sudah insyaallah sudah memahami, dan insyaallah mungkin sebelum juga sudah Bapak memahami tentang bahwasanya kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tidak boleh, intinya kita tidak boleh tidak mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena alasan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Sebatas semua hadisnya sahih dan semua sanadnya benar, maka kita pun harus tetap melaksanakan semua itu, karena kita seperti itu adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, yang kita bahas pada sesi kedua ini adalah tentang bagaimana cara kita menjalankan sunnah Nabi. Artinya, ketika kita sudah bicara, sudah membahas tentang masalah sunnah Nabi, bagaimana kedudukannya, tapi tidak semua sunnah Nabi harus dikerjakan. Ada yang boleh dikerjakan, ada yang boleh tidak dikerjakan. Ada yang bahkan haram dikerjakan. Nanti kita bahas setelah pada sesi yang kedua ini. Baik. Kaidah yang pertama dalam menjalankan sunnah adalah hukum asalnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah wajib. Itu hukum asalnya adalah seperti itu. Dikatakan dalam sebuah ayat, kalau di sini adalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu. Jadi hukum asalnya, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, ketika ada sunnah Nabi, kita wajib mengikutinya. Ini hukum awalnya, selama tidak ada dalil-dalil yang lain yang apa namanya menjadikannya menjadi tidak wajib seperti itu. Ini hukum awal. Jadi ketika ada sunnah Nabi, berarti kita harus ikuti, selama tidak ada dalil yang menjadikannya hukumnya bukan menjadi sunnah atau menjadi boleh seperti itu. Yang perlu kita pahami juga bahwasannya sunnah Nabi itu menjadi 4 macam. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi, itu disebutkan semua yang berdasarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan ataupun perintah beliau. Perintah Nabi bisa berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, atau menjadi mubah dengan beberapa sebab begitu ya. Tetapi pada dasarnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan sebuah hukum, maka pada dasarnya kita wajib untuk mengikuti. Berarti kalau yang tidak mengikuti perintahnya termasuk orang berdosa. Tapi ada sebab kenapa perintah itu menjadi sebuah hukumnya bukan lagi wajib tapi boleh. Contohnya adalah di sini sebutkan, ketika di sini dalam hadis sebutkan bahwasanya Rasulullah pernah suatu saat melarang orang-orang itu untuk menyimpan daging korban itu lebih dari 3 hari. Jadi kan 3 hari itu berarti kan hari tasyrik begitu ya. Hari tasyrik itu kenapa dikatakan hari tasyrik? Pada dasarnya waktu itu adalah pada waktu itu orang-orang itu menjemur daging-dagingnya, daging korbannya menjadi dendeng begitu ya. Jadi tasyrik itu adalah memanaskan apa dagingnya, menjemur. Jadi untuk masih dalam rangka untuk apa berpuasa, maka di situ disebutkan kita tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik, begitu ya. Jadi asalnya begitu. Nah, ketika itu Rasulullah, ketika masyarakat waktu itu masih banyak yang miskin dan belum ada apa namanya yang berkorban, masih jarang, maka tidak boleh seorang yang berkorban ini menyimpan daging korbannya lebih dari 3 hari. Lebih 3 hari kan berarti banyak sekali, begitu ya. Karena kan kalau secara umum nanti ketika kita bahas masalah korban itu, kan sepertiga dari daging korban itu kan menjadi hak yang berkorban. Mau dimakan sendiri boleh sepertiganya. Adapun yang 2/3-nya, sepertiga yang lain bisa untuk sodako, sepertiga yang lain buat apa namanya hadiah kepada orang-orang dekat, sepertiganya adalah dimakan sendiri. Nah, kalau ketika korbannya lebih dari 1 ekor, kan berarti sepertiga dari dagingnya itu adalah buat dia sendiri, seperti itu. Boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi ketika itu karena yang berkorban masih jarang, mungkin di sini juga di Indonesia masuknya ya. Jadi kan kenapa di masyarakat kita kan ketika berkorban itu apa namanya di masjid, karena yang berkorban masih sedikit jumlahnya. Kalau yang misalkan disembelih sendiri nanti tidak merata, jadi dimasukkan ke masjid. Tapi pada dasarnya boleh-boleh saja orang berkorban itu menyembelih sendiri, dan sepertiganya buat pribadi, yang 2/3 dibagi-bagi itu apa namanya boleh-boleh saja. Nah, pada waktu itu memang ketika masyarakat masih awam, dan kemudian yang korban masih apa namanya sedikit, dan masih banyak yang belum merasakan daging korban, maka Rasulullah melarang menyimpan daging korban itu lebih dari 3 hari. Tapi kemudian hari ketika apa namanya ketika orang yang berkorban sudah banyak, bahkan kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, itu Rasulullah itu pernah berkorban 100 ekor unta. Kalau dihitung mungkin 1 ekor untanya sekitar 10 jutaan begitu, sama seperti sapi lah. 10 atau 15 juta berarti berapa? 1,5 miliar untuk korbannya. Sendiri begitu ya. Kalau dibayangkan sepertiganya buat Rasulullah, luar biasa ya. Seperti itu. Jadi apa namanya ketika masyarakat sudah banyak yang apa namanya berkorban, kemudian daging sudah merata kemana-mana, maka Rasul mengatakan, oh sekarang ketika sudah seperti itu, simpanlah makananmu, berikan. Di sini sebutkan apa namanya makanlah, sedekahkanlah, tahan dan simpanlah sesuka hati kalian. Artinya ketika sudah banyak yang berkorban, maka si boleh menyimpan daging korban ini lebih dari 3 hari. Tapi perintah ini bukan berarti wajib disimpan, boleh saja. Kenapa? Munculnya setelah larangan baru ada perintah, maka hukumnya boleh. Seperti itu. Seperti contoh yang lain adalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu pada waktu itu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al'an fazuruha. Dulu ketika syirik masih berkembang di masyarakat, maka dan orang-orang belum paham tentang masalah apa namanya syirik dan tidaknya, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang ketika orang paham, oh yang mana ziarah yang boleh, yang mana yang tidak boleh, maka ziarahlah. Tapi bukan berarti ziarah kubur ini jadi wajib, hanya boleh dan hanya sunnah saja. Kenapa? Datang setelah larangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita apa namanya ketika mendapat sebuah hadis ini perintah, lihat dulu perintahnya ini ada larangan sebelumnya atau tidak. Ketika ada larangan sebelumnya, berarti hukumnya boleh ataupun paling banyak adalah sunnah, bukan wajib. Seperti itu. Ini contoh yang simple begitu ya. Ini sunnah qauliyah seperti itu. Tapi pada dasarnya semua hukum itu bersumber dari sunnah qauliyah. Hukum yang bersumber dari sunnah fi'liyah sangat-sangat sedikit, hanya bersifat afdoliyah saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi. Itu sunnah berkaitan dengan perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW. Sunnah fi'liyah lebih lemah dari sunnah qauliyah dalam penetapan sebuah hukum. Jadi secara hukum fikih, sunnah fi'liyah itu lebih lemah daripada sunnah qauliyah, karena ada yang khusus bagi Nabi SAW. Contoh saum misal itu apa ya, saum misal itu adalah saum tidak berbuka sama sekali. Jadi Rasulullah melarang semua orang muslim itu berpuasa tapi tidak berbuka sama sekali. Ngebleng gitu kalau bahasa kitanya ya, gitu ya. Itu haram begitu ya, enggak boleh. Rasulullah melarangnya. Tapi Rasulullah kadang-kadang melakukannya. Kenapa? Ini khusus bagi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah ditegur, bukan ditegur ya, di komentar para sahabatnya. Tapi kamu Rasulullah, kamu misal. Ya, tetapi Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Meskipun saya tidak berbuka, tapi saya tetap merasa kenyang. Jadi bedanya Rasulullah dengan kita seperti itu. Kita kalau enggak makan ya pasti lapar begitu. Oleh karena itu memang puasa yang tidak berbuka sama sekali atau ngebleng gitu bahasa kitanya, ini hukumnya haram. Jadi enggak boleh kita mengikuti sesuatu seperti Rasulullah ya, seperti puasa ngebleng gitu ya. Kemudian nikah lebih dari 4 orang. Ini juga hanya khusus bagi Nabi SAW. Bagi umatnya maksimal adalah 4 orang saja. Tidak boleh lebih dari 4 orang. Alasannya Rasulullah kan 9/12 begitu ya. Itu Rasulullah. Maka kita tidak boleh mengikuti. Karena apa? Yang diperintahkan hanya maksimal adalah 4-4 pun. Kalau memang tadi bisa adil, bisa ini. Artinya memang banyak-banyak ininya lah, banyak syaratnya lah seperti itu. Tapi ya bukan berarti tidak boleh. Boleh saja lebih dari 1, tapi maksimal ada 4. Tapi Rasulullah lebih dari 4, hanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian juga kewajiban salat malam. Salat malam bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Rasulullah tidak pernah sekalipun tidak pernah salat malam. Luar biasa, itulah contoh kita begitu ya, jauh sekali dengan kita. Ini yang seperti ini tidak boleh diikuti. Maksudnya kita tidak boleh mewajibkan diri kita untuk sholat malam. Sholat malam tetap kefadilah, tapi kita tidak boleh mengatakan sholat malam itu wajib bagi saya, tidak. Hanya mungkin ketika untuk disiplin silahkan, tanpa kita mengatakan wajib bagi saya. Karena yang wajib hanya bagi Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian ada juga sunnah fi'liyah yang berkaitan tentang sisi manusia, kemanusiaan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana cara berbaikan Rasulullah SAW. Itu semuanya bersifat sisi kemanusiaan. Yang ini adalah kalau tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka boleh diikuti, boleh tidak. Contoh makan dengan istilahnya apa namanya, kalau bahasa kitanya itu, kalau ada sebagian masyarakat yang terlalu apa namanya, berlebihan, kalau bahasa Jawa jegang, itu enggak jegang apa enggak ya? Jadi apa kakinya segini, seperti itu ya. Ini kan kadang begitu, kadang-kadang ada yang ketika makan seperti itu. Alasannya Rasulullah adalah seperti itu, tapi tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ketika tidak ada perintahnya, maka hanya boleh dilakukan, boleh tidak. Ada estetikanya, ada etikanya. Masa ketika kita di jamuan makan yang resmi, kita jegang, alasannya sunnah Nabi nih. Enggak boleh. Ya, kalau di yang di resmi ya silahkan, tapi kalau di jamuan yang resmi yang memang ada etikanya, maka tidak dilaksanakan. Kenapa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita makan dengan jegang, tidak pernah seperti itu. Kemudian tentang masalah makan dengan sendok ataupun dengan langsung dengan tangan, maka Rasulullah hanya batasannya adalah makanlah dengan tangan kananmu. Mau kau pakai sendok, pakai tangan langsung silahkan, yang penting pakai tangan. Karena perintahnya hanya dengan tangan kanan. Jadi ketika tata cara makan apapun, ketika untuk kebutuhan kemanusiaan beliau, selama tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, ketika ini ada hadisnya, ini boleh diikuti, boleh tidak. Tetap kita harus ada etikanya seperti itu. Jadi kalau makan seperti itu ya. Jadi yang penting perintahnya adalah dengan tangan kanan. Karena dalam hadis katakan, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, maka dia mengatakan samillah wa kul biyaminik. ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, bukan makanlah dengan langsung dengan jari-jarimu, tapi yang penting dengan tangan kanannya. Mau pakai langsung dengan jarinya silahkan, pakai sendok pun juga silahkan, seperti yang penting tangan kanannya. Jadi ini seperti itu. Kemudian seperti layaknya pakaian, pakaian ini Rasulullah tidak pernah membatasi jenis pakaian apa yang harus dikerjakan, harus dipakai. Yang penting adalah menutup aurat. Masalah pakai baju gamis silahkan, seperti layaknya orang Saudi ya silahkan, seperti orang Pakistan silahkan, pakai baju koko silahkan, pakai baju batik silahkan, semuanya boleh. Yang penting intinya adalah menutup aurat. Jadi intinya adalah menutup auratnya, perintahnya, bukan jenis pakaiannya. Oleh karena itu mungkin kalau sebagian sekarang masyarakat kita ketika menilai seseorang hanya karena pakai jubah, pakai jubah, kalau dia datang ke haji, kuli bangunan pun pakai jubah. Enggak cuma ustaz yang pakai jubah, kuli bangunan pun pakai jubah. Artinya kita tidak boleh tadi artinya mengatakan ini sunnah Nabi loh. Nabi ne sapa gitu ya. Karena itu adalah Nabi Saudi itu begitu. Orang Nabi ketika enggak pakai baju seperti itu, pakai baju yang lain. Yang memang itu adalah memang khasnya baju, istilahnya pakaian adat mereka. Baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, baik pekerja maupun pelajar maupun ustadz atau syekh segala macam, pakaiannya seperti itu semuanya. Jadi bukan apa namanya ketika pakai sorban, kemudian pakai apa namanya baju jubah seperti itu, ini kita tidak mengatakan, tidak boleh mengatakan ini sunnah Nabi. Kenapa? Nabi tidak pakai itu. Yang pakai itu adalah syekhnya kamu. Yang pakai itu adalah orang sana, bukan nabinya. Dan ketika para sahabat-sahabat itu ketika apa namanya menaklukkan dunia-dunia Islam selainnya, mereka tidak pernah menyatakan kamu harus pakai baju yang sama dengan bajuku, tidak pernah. Membiarkan baju-baju itu biasa seperti layaknya baju-baju mereka, sebatas semuanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat. Tapi bukan berarti berlebihan begitu ya. Kalau aurat jelas ada hukum pastinya. Tidak boleh kita mengatakan aurat itu ya ada setempat. Kalau orang Irian Jaya auratnya cuma segitu aja, nggak boleh. Kenapa? Itu ada batasannya. Auratnya adalah kalau laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, itu yang penting ditutup. Jadi batasnya itu, mau pakai celana kolor ya silahkan, pakai celana jin ya silahkan, pakai celana apa pun silahkan. Yang penting menutup aurat. Tetapi memang tetap ada standar kesopanan seperti itu. Jadi masalah apa namanya kayak misalnya kayak pakaian, kayak jenis makanan, itu memang tidak ada perintahnya. Jadi begini, ketika misalnya bapak sekalian mungkin Rasulullah makannya kurma, apa kita harus makan kurma semuanya? Tidak. Tidak harus setiap hari makan kurma, tidak harus. Kenapa? Wong kita itu bukan di sana, enggak ada kurma di sini. Makanya tidak harus makan kurma seperti itu ya. Wong di sana makannya kan bukan nasi, makannya adalah roti yang lebar-lebar itu ya, roti yang lebar itu kalau dilempar tuh atos banget gitu ya, itu sampai sakit kalau dilempar ke apa, itu jadi sangat kerasnya, nggak pakai nasi seperti itu. Jadi ya tidak sama. Jadi ketika hanya masalah jenis makanannya, ini boleh diikuti boleh tidak, bahkan tidak boleh memaksakan diri untuk begitu. Tetapi ketika misalkan dalam rangka berobat, kemudian apa namanya ada hadis dari Rasulullah SAW, misalkan pakai jintan hitam, habas sauda, ada khasiatnya, hadisnya Rasulullah, kita ikuti karena ada hadisnya, perintahnya, bukan karena jintan hitamnya. Semua makanan itu kalau tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, kita tidak, artinya boleh tidak diikuti. Tapi kalau masalah apa namanya, ketika ada hadisnya, maka kita boleh mengikutinya. Seperti itu, ada perintahnya dari Nabi SAW, maka kita boleh mengikutinya. Tapi kalau tidak ada perintahnya, maka boleh dilaksanakan, boleh tidak. Oleh karena itu, tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Ketika sifatnya adalah sifat kemanusiaan, maka ini boleh diikuti, boleh tidak. Seperti itu. Ya. Kemudian perbuatan Rasulullah yang merupakan ibadah mahdhah, yaitu hubungannya dengan Allah SWT, maka ini wajib kita ikuti. Bagaimana tata sholatnya, bagaimana cara apa namanya zakatnya, bagaimana cara hajinya, bagaimana cara doanya, wajib kita ikuti. Jadi ini adalah sunnah fi'liyah seperti itu. Ada yang ada tiga jenis. Ada yang sifatnya khusus bagi Nabi, ini yang tidak boleh diikuti. Ada juga yang merupakan sisi kemanusiaan Rasulullah SAW, ini boleh diikuti, boleh tidak. Berpahala jika ada perintahnya, tapi ketika apa namanya ada larangannya, berarti berdosa kalau kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ada yang bersifat ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah ini karena berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah SWT, maka wajib kita ikuti sebagaimana seperti tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara kita haji dan segala macam, harus mengikuti sunnah Nabi karena ini ada berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, yaitu hablum minallahnya, maka kita wajib mengikutinya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ini maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dikerjakan. Ada di sini juga sama dengan sunnah fi'liyah. Ada yang ditinggalkan Rasulullah karena dia tidak senang saja, maksudnya enggak selera. Contoh Rasulullah itu tidak senang makan biawak. Maka perlu mengatakan biawak tidak haram. Kenapa? Rasulullah hanya mengatakan saya tidak senang biawak ini karena tidak saya tidak pernah memakannya. Bukan tidak boleh memakannya. Maka ketika sesuatu yang hanya Rasulullah tidak senang, senang dan tidak senang, maka ini tidak mengandung unsur hukum apa namanya sebatas tidak ada perintah ataupun larangannya. Jadi kalau misalkan Rasulullah tidak senang jika begini dan begitu, ini apa namanya tidak merupakan satu unsur hukum kalau tidak ada larangan ataupun perintahnya. Karena memang berkaitan dengan selera. Misalkan Rasulullah tidak, mungkin kalau di Indonesia Rasulullah tidak senang makan cabai, bisa saja. Apakah cabai jadi haram? Tidak ada. Seperti jadi memang kaitannya dengan masalah apa namanya selera ke dia sebagai manusia. Mungkin lebih baju model mana, dari mana, bikinan mana begitu ya. Ini tidak termasuk apa namanya yang ada apa namanya ada unsur hukumnya. Yang kedua adalah sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah yang mengandung unsur hukum. Seperti Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, ini ada unsur hukumnya. Tapi bukan berarti ini adat, bukan, tapi ada unsur hukumnya seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah karena khawatir diwajibkan. Seperti Rasulullah tidak sholat tarawih berjamaah berturut-turut pada malam Ramadan. Bahkan diriwayatkan Rasulullah hanya 3 kali salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ketika sekarang ada orang mengatakan saya ikut sunnah Nabi lah, salat jamaah, salat tarawihnya di rumah saja, Rasulullah aja cuma 3 kali. Ini salah. Kenapa? Rasulullah waktu itu ketika tidak salat jamaah itu khawatir jika diwajibkan. Bukan apa namanya? Bukan tidak berjamaah, tapi khawatir diwajibkan. Kenapa? Ketika Rasulullah sudah melakukannya, ini apa namanya dikhawatirkan para sahabat memahami itu adalah termasuk wajib, salat tarawih itu wajib padahal hanya sunnah saja. Oleh karena itu ketika sekarang orang itu mengatakan saya ikut sunnah Nabi, salat tarawihnya hanya di rumah saja, hanya kadang-kadang aja di masjid, ini salah. Kenapa? Dia kan tidak termasuk orang yang bikin syariat. Orang sudah paham semua salat tarawih bukan wajib. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahasanya barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka dia mendapatkan pahala seperti salat malam semalam suntuk. Meskipun apapun kondisi imamnya, meskipun cepat misalkan begitu ya, lebih baik daripada salat sendirian ketika salat tarawih. Hadisnya begitu, bilang begitu. Berarti orang yang menyatakan bahasanya saya lebih baik salat tarawih di rumah saja, kenapa? Merasa lebih khusyuk, lebih apa namanya, lebih sunnah Nabi. Ini berarti ada setan yang mengganggunya. Kenapa? Wong Nabi saja mengatakan barang siapa salat malam bersama imam apa namanya pahalanya akan seperti salat malam sama suntuk, masa kita lebih kepada yang salat tarawih apa namanya sendirian seperti itu ya. Kemudian sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW karena khawatir terhadap fitnah. Itu bisa diberikan contohnya adalah seperti menghukum orang munafik. Jadi Rasulullah tahu orang munafik itu, dia itu orang munafik itu kan orang-orang yang tampilannya Islam tapi hatinya tidak Islam. Rasulullah tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholatnya selalu di belakang Rasulullah SAW. Tapi ketika saat kaum muslimin butuh, dia selalu meninggalkannya. Rasulullah paham siapa orangnya. Bahkan wajib, kalau memang dihukum aja dihukum, tetapi karena khawatir jika karena masalah munafik dan tidak kan urusan hati begitu ya, maka Rasulullah tidak pernah menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Khawatir jika orang-orang yang tidak senang dengan Islam mengatakan tuh Rasulullah orang yang disolat di belakangnya sendiri dibunuh, dihukum karena apa? Rasulullah itu gak mau kalau tersaingi. Itu kan adalah fitnah seperti itu. Yang seperti ini wajib kita ikuti, yaitu ketika kita tidak boleh menghukum isi hati orang lain. Karena apa? Takut kita termasuk yang mengundang fitnah. Sama seperti misalkan begini, ini kaidahnya adalah seperti kita menerangkan ini bid'ah atau bukan bid'ah. Atau misalkan ini ada tuntunan tidak tuntunannya. Ini mungkin kita tahu itu adalah tidak boleh dan bid'ah, tetapi ketika khawatir jika misalkan kita timbul perpecahan di antara umat, maka tetap kita tidak perlu menghukumi orang lain sedemikian rupa sehingga timbul perpecahan umat. Yang ini yang memang kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian masyarakat kita, ketika mengutip sunnah langsung brek gitu ya, itu sesat, menyesatkan jamaah ini, sesat dan segala macam. Ini berarti tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Rasulullah yang paham sekali dia munafik tidak pernah menghukumnya. Tapi kenapa kita yang orang biasa saja sangat gemar untuk menghukumi orang lain? Jadi ketika untuk menghukum orang lain, okelah, misalkan ada orang berbuat syirik, kita tidak boleh mengatakan kamu musyrik, kamu keluar dari Islam, tidak boleh. Selama dia belum mengganti agamanya. Karena apa? Ini mengundang fitnah nanti, timbul perpecahan antar umat Islam. Oh, ada orang kok mengkafirkan orang lain. Karena masalah seperti ini adalah urusan hati. Selama dia tidak pindah KTP-nya, statusnya begitu ya, maka kita tetap hukumi dia sebagai orang Islam meskipun bagaimanapun kondisi keimanannya. Seperti itu. Kenapa? Ini untuk menghindari fitnah seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah sunnah takriri ya, yaitu sunnah yang sifatnya adalah keputusan Nabi SAW. Rasulullah mengetahui apa hal tersebut dilakukan oleh para sahabat, tapi Rasulullah mendiamkannya. Diamnya Rasulullah SAW itu berarti boleh takriri ya, gitu ya. Contoh yang ada itu adalah tentang bolehnya seorang itu berlatih perang di dalam masjid. Boleh. Rasulullah melihat boleh saja. Kan mungkin kesannya kalau masjid itu kan tempat yang tenang, enggak boleh-boleh hiruk-pikuk begitu ya. Tapi ketika orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia waktu itu berlatih perang, orang-orang Ethiopia kan, orang Afrika itu kan kalau perang itu sambil begitu ya. Kayak orang suka-suka gitulah. Boleh. Asal untuk kemaslahatan bersama, untuk pelatih perang, maka boleh. Maka itu termasuk berarti melatih apapun, mengalihkan aktivitas apapun yang kelihatannya ramai, asal ini adalah untuk kepentingan orang Islam, diperbolehkan di dalam masjid. Kemudian yang contoh yang kedua adalah tentang koitus. Paham nggih Pak koitus ya Pak ya? Iya, paham. Ini ada sebagian orang menyaksikan bahwasanya koitus adalah termasuk mengubur bayi hidup-hidup. Kenapa? Enggak mau jika punya anak, maka mengeluarkan air maninya di luar rahim. Ini ketika itu para sahabat mengatakan kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami melakukan koitus tetapi Qur'an turun dan tidak ada larangannya. Berarti menunjukkan bahwasanya koitus boleh. Ini adalah KB alami. Bukan artinya oh berarti enggak boleh, tidak boleh saja. Karena apa? Ini KB alami seperti itu boleh. Jadi di antaranya adalah seperti itu. Contoh-contoh yang ditetapkan Rasulullah SAW dilakukan oleh sahabat tapi Rasulullah menetapkannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, mengikuti sunnah dalam masalah ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadah harus mengikuti sunnah Nabi dalam masalah tujuan dan tata caranya. Adapun dalam muamalah, maka mengikuti sunnah Nabi pada tujuannya saja. Adapun tata caranya boleh berbeda-beda sesuai sebatas tidak ada larangannya. Ini contoh kalau yang harus sama gitu ya. Baik, ketika Rasulullah mengatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku, tapi caranya harus sama dengan apa yang Rasulullah berikan begitu ya. Karena ketika semua yang ibadah mahdhah itu bukan hanya tujuannya yang di apa namanya dikepentingkan, tapi juga tata caranya pun harus sama dengan apa yang Rasulullah ajarkan ketika ibadah yang mahdhah. Hanya beberapa saja yang apa namanya disebutkan yang apa namanya lebih dominan tujuannya, bukan masalah lebih kepada tata caranya, seperti sikat gigi atau pasta sebagai pengganti siwak. Jadi kalau apa namanya orang sekarang pakai kemana-mana pakai siwak bagus, tapi bukan berarti kalau apa namanya pakai pasta gigi nggak boleh. Boleh saja, karena tujuannya sama, yaitu membersihkan mulut, seperti itu. Kemudian juga zakat fitrah. Ini meskipun ini pendapat yang agak lemah, tetapi ini sangat mungkin, karena zakat fitrah ini apakah lebih dominan ibadah sosial atau ibadah mahdhah. Ketika ini memang ibadah mahdhah, tetapi ada unsur sosialnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahasanya ketika ibadah sosial boleh ada perluasannya. Ketika itu pada waktu Rasulullah SAW itu kan yang di apa zakat fitrah itu kan adalah gandum, kurma ataupun anggur. Nah, kita di Indonesia enggak makan gandum, enggak makan kurma, enggak makan anggur. Maka bergeser dari gandum, kurma dan itu adalah kebutuhan pokoknya, yaitu kita dengan beras seperti itu. Ada lagi sekarang ini ada juga yang apa namanya bolehkah dengan uang bukan dengan beras. Maka sebagian madzhab Abu Hanifah mengatakan boleh, karena intinya adalah menutup kebutuhan fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini lebih butuh beras atau lebih butuh uang, tergantung kondisi setempat. Ketika misalkan dia misalkan dikasih beras misalkan 50 kilo, lebih enak dikasih 15-50 kilo atau dikasih uang 50 kali 20 ribu, berapa? 1 juta ya. Lebih enak dikasih 1 juta atau dikasih beras 50 kilo. Kalau orang milih mungkin lebih enak dikasih uang 1 juta. Kenapa? Butuhnya itu, karena bisa buat bayar sekolahan, bisa bayar segala macam. Maka untuk kondisi-kondisi tertentu, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan uang, bukan hanya dengan beras. Meskipun memang kalau memang pada dasarnya kita apa namanya dengan beras, tapi ketika masyarakatnya lebih butuh yang mana? Ketika lebih butuh uangnya, maka uang boleh. Oleh karena itu kalau misalkan nanti bapak-bapak sekalian mungkin jadi apa namanya takmir atau mungkin panitia zakat fitrah, kalau ada yang zakat fitrah dan uang diterima saja. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang butuh uangnya, bukan butuh berasnya saja, seperti itu. Ini perluasan apa namanya? Karena memang zakat fitrah itu ada ibadah mahdohnya yang sifatnya hablum minallah juga ada, tapi juga ada ibadah sosialnya. Lebih dominan yang mana? Ketika lebih dominan ibadah sosialnya, maka boleh terjadi perubahan-perubahan sebatas sebatas tujuannya sama. Juga apa namanya? Contohnya yang ketiga adalah salat rawih. Saya sebutkan tadi seperti itu ya. Salat rawih jumlah ulama mengatakan boleh 11, 12, 23, 34, 45 boleh saja semuanya. Karena tujuannya adalah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti orang-orang yang sudah sholat rawih sebelum tidur kemudian enggak boleh sholat malam lagi, boleh saja. Karena pada dasarnya tidak ada larangannya, dan bahkan ketika itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar pun juga melaksanakannya. Jadi apa namanya ketika itu Abu Bakar pernah sholat malamnya sebelum tidur sama witir sekalian gitu ya, sebelum tidur. Tapi kemudian setelah bangun dia pengen mengerjakan sholat malam lagi, maka dia mengerjakannya adalah dengan menggenapkan yang witir itu menjadi genap. Contoh kalau misalkan 3 atau 2, 1 atau 3, maka 1 kali lagi, kemudian salam, kemudian selanjutnya genap, kemudian ganjil, seperti itu. Ini caranya Abu Bakar. Kalau caranya Umar bin Khattab adalah ya sholat saja, yang penting jangan witir, intinya begitu. Jadi sholat malam setelah sholat tarawih atau sholat malam setelah sholat witir boleh saja selama tidak ada witir yang kedua. Intinya seperti itu, tidak ada batasannya. Kemudian juga masuknya, ini kalau masuk dalam masalah tujuannya begitu ya, tentang masalah kunut subuh begitu ya. Jadi begini, ini maksudnya tidak ada di sini, tetapi memang ini agak penting kita beritahukan bahwasannya dulu alasannya kenapa ada kunut itu adalah ketika itu masyarakat Makkah waktu sedang dalam apa namanya tekanan orang-orang musyrik, bahaya seperti itu ya, maka untuk mendoakan mereka biar apa namanya biar tabah, kemudian biar mereka bisa mampu menghadapi cobaan itu, maka Rasulullah mengadakan kunut setiap selesai sholat sholat fardu. Iya, dari subuh sampai isya kerjakan kunut semuanya seperti itu. Nah, di sini maksudnya seperti itu. Nah, sekarang ini ketika misalkan ada orang yang kunut subuh, secara teks boleh saja. Yang penting tidak diyakini bahwasanya kunut subuh itu adalah termasuk rukun sholat. Artinya kalau misalkan mau kunut ya silahkan, tetapi jangan sampai meyakini kalau enggak kunut berarti sholatnya tidak sah. Intinya seperti itu, karena pada dasarnya dulu pada waktu itu adalah tujuannya adalah untuk mendoakan orang-orang yang apa namanya sedang dalam masalah kesulitan. Sekarang ini ketika misalkan ada orang-orang yang mungkin kena musibah misalkan kayak di Merapi segala macam, boleh saja kunut apa saja, boleh kunut subuh, boleh segala macam. Yang penting adalah kunutnya tujuannya adalah seperti itu. Jadi mau kapan saja, mau subuh segala macam, silahkan kunut. Tetapi yang tidak boleh itu adalah, yang salah itu adalah ketika diyakini bahwasanya kunut ini adalah termasuk rukun sholat, yang kalau tidak kunut jadi tidak sah. Masalah mengerjakannya itu adalah tergantung pendapat masing-masing. Tapi yang penting ada batasannya, yaitu bahwasannya tidak boleh diyakini kunut itu termasuk rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada azan lebih dari satu, itu saya sudah jelaskan tadi. Adapun dalam masalah muamalah, maka yang perlu kita terapkan adalah tujuannya saja yang harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun tata caranya boleh tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Contoh, kalau ini saya sebutkan kayak kehidupan pribadi masyarakat segala macam, tapi yang lebih real misalnya antara sekolahan dengan pondok pesantren ataupun dengan halaqoh yang lingkaran seperti itu. Zaman dulu kan tidak ada sekolahan. Dulu adanya Pak Kiai apa Nabi SAW, kemudian muridnya banyak. Tidak ada ijazahnya, tidak ada kenaikan kelasnya, begitu ya. Zaman dulu memang seperti itu, enggak masalah. Tetapi sekarang ini ketika seperti itu, ketika orang masuk sekolah, apakah jadi oh sekolah ini bid'ah, enggak sesuai dengan Nabi? Sekolah ini adalah masalah urusan dunia. Artinya masalah muamalah sosial kemasyarakatan. Yang penting tujuannya mencari ilmu, silahkan mau bagaimanapun caranya disesuaikan dengan kondisi dan ada sempat. Yang penting adalah mencari ilmu. Mau model kursusan kayak begini ya silahkan. Mau model pengajian umum kayak misalkan di masjid kemudian ada ustadznya berceramah, silahkan. Tabligh akbar juga silahkan. Yang penting tujuannya adalah mencari ilmu. Tidak harus seperti seperti layaknya dulu saya punya Syekh Anu harus begitu, enggak seperti itu. Karena ada sebagian teman saudara-saudara kita yang kalau ngaji ya harus begini, harus ada ustadznya, kemudian melingkar begitu ya, ceramah umum begitu. Tidak ada sekolahnya, enggak ada. Sekolah enggak ada zaman dulu. Sekarang juga enggak boleh ada sekolahnya. Ini keyakinan yang salah. Kenapa? Ini dulu memang belum ada sekolahan, tapi ketika sekarang ini biar lebih tertib, maka perlu ada namanya sekolahan, perlu ada nama ujian kenaikan kelas, perlu ada rapor ijazah segala macam, meskipun memang tidak penting sebenarnya, tapi akan dibilang tidak penting juga penting begitu, tapi bukan yang utama seperti itu ya. Jadi masalah bagaimana cara mencari ilmu itu silahkan, yang penting tujuannya adalah mencari ilmu seperti itu. Karena ada sebagian mungkin bapak-bapak punya mungkin cucu ataupun anak yang kadang-kadang ngaji mungkin sebagian ngaji kepada sebagian mungkin saya sebutkan namanya lah begitu ya, sebagian kelompok mengatakan saya nggak usah sekolah saja lah, saya mengaji saja. Bapak harus nasihati, karena apa? Toh di mana-mana ketika mencari ilmu sama saja. Mau antum ngaji silahkan, tapi tetap sekolah harus sekolah. Karena sebagian dulu ketika saya masih SMA sama, ketika senang dengan misalnya saya pengajian tertentu ya, kayaknya saya ngaji saja lah, nggak mau sekolah. Tapi ternyata ketika kesini ya sekolah sangat penting, karena sama-sama mencari ilmu seperti itu. Jadi ini adalah sebagian masyarakat kita, sebagian anak-anak muda kita cenderung idealisme gitu ya, idealis sekali. Gak mau sekolah, yang penting ngaji. Toh ilmu agama ya dari ngaji begitu. Padahal ilmu agama itu tidak hanya di ngaji saja. Pengajian pun juga ilmu agama, di kuliah-kuliah pun juga ilmu agama. Dan bedanya, ini sebagai wacana saja. Kebanyakan orang-orang yang ngaji dalam artian satu ustadznya satu cenderung kaku dalam bermasyarakat. Kenapa? Oh kata ustaz saya begini, nggak boleh. Berbeda dengan orang yang mungkin kuliah dan dengan ilmu yang sama dan kuliah biasanya lebih toleransi. Kenapa? Wong sama-sama ada gurunya. Saya dapat guru ini, ada guru ini ya nggak masalah, sebatas ada ring yang sama nggak masalah. Tapi kebanyakan ketika orang yang ngajinya cuma satu orang saja, biasanya cenderung kaku. Bukan salah, tetapi kalau dikerjakan sendiri silahkan. Tapi ketika menghukumi orang lain harus ada tahu wacana yang baru lagi seperti itu. Karena bisa jadi kita kan memang apalagi mungkin kelasnya kita tahu agama itu baru sedikit. Kok kemudian langsung menghukumi orang lain, ini sangat-sangat terlalu berani begitu ya. Kita perlu, kalau untuk mengamalkan untuk diri sendiri silahkan, tapi untuk menghukum orang lain maka perlu hati-hati. Baik, ini seperti itu. Jadi kalau untuk masalah muamalah sebatas tidak ada larangannya silahkan begitu ya, karena memang yang penting adalah tujuannya adalah sama, tata caranya berbeda itu nggak masalah. Kemudian yang keempat, ini sangat penting juga, membedakan antara perbuatan Nabi sebagai Rasul, sebagai Imam, dan sebagai Hakim. Sebagai Rasul, Rasul itu adalah sebagai tuntunan bagi umatnya. Ketika sebagai Rasulullah SAW, maka kita wajib mengikuti semuanya, baik dia itu pribadi, golongan, atau pemerintah ataupun bukan, seperti itu. Wajib diikuti seperti sholat, zakat, itu wajib diikuti. Tetapi ada Rasulullah sebagai seorang Imam. Imam ini adalah imam di sini maksudnya pemimpin negara. Pemimpin negara ini orang itu dia berhak untuk menyatakan perang kepada negara lain. Nah, sebagian masyarakat kita, sebagian golongan tertentu ketika dia punya pimpinan atau syekh atau ustaz begitu ya, ketika ustaz mengatakan sekarang perang yuk, ikut perang. Padahal dia itu siapa? Hanya ustadz, hanya syekh, bukan pemimpin negara yang punya kuasa untuk memerintahkan penduduknya untuk melakukan apa saja. Maka yang ini yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dia tidak sadar bahwasanya dia adalah hanya seorang ustadz, bukan seorang imam, bukan pemimpin pemerintah. Maka dia tidak boleh melakukan apapun yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat umum. Contoh tentang masalah pengumpulan zakat. Kita kalau untuk yang swasta ini, maka hanya bisa menghimbau, tidak boleh misal menghukum orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Menghukum orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas kita sebagai seorang swasta. Tidak boleh seperti itu. Atau ketika tadi disebutkan berangkatkan untuk perang atau apa saja, ini hanya untuk pemerintah. Oleh karena itu, ketika ada sebagian teman-teman kita mengatakan jihad gitu ya, jihad ketika pengumuman yang ada di misalkan di Indonesia pada saat inilah begitu ya, ini salah. Karena apa? Dia ikut siapa? Ustadznya adalah pemimpin negara atau bukan? Bukan, maka tidak boleh diikuti pemimpin ustadznya itu ketika adalah untuk genderang jihad, tidak boleh. Karena yang mengatakan harus genderang jihad itu adalah untuk pemerintah yang sah, pemimpin negara yang sah. Itu apa namanya, boleh mengatakan yuk sekarang jihad, semuanya boleh berangkat. Tapi kalau hanya sekedar ustadznya, syekhnya, kemudian melakukan tadi gerakan bom segala macam, ini salahnya adalah dia mentaati orang-orang yang tidak berhak untuk ditaati dalam masalah seperti ini. Kalau dalam masalah ibadah, sholat segala macam, silahkan, itu apa namanya, ditaati gak apa-apa. Tapi ketika untuk masalah sifatnya adalah kemaslahatan bersama, kemaslahatan masyarakat umum, maka harus ada pemerintah yang sah yang melaksanakan itu. Jadi bisa dikatakan orang-orang, sebagian orang-orang yang mungkin apa namanya, mudah-mudahan sih dapat pahala karena niatnya, tetapi salahnya adalah dia mengikuti perintah orang-orang yang tidak boleh taati dalam masalah jihad. Karena jihad itu adalah harus pemimpin yang sah yang menyatakan genderang jihad. Kalau hanya sekedar ustadznya atau syekhnya, maka tidak berhak untuk menyatakan genderang jihad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai seorang hakim, seperti menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Ini maaf sekali, mungkin saya sedikit akan menyinggung sebagian kelompok begitu ya. Seperti Habib Rizik Sihab begitu ya. Dia tidak salah ketika mengatakan amar ma'ruf, tetapi ketika nahi mungkarnya, mencegah kemungkaran, ketika sampai memberedeli semuanya, ini salah. Kenapa? Dia bukan hakim, bukan pihak berwenang. Maka ketika untuk menghukum seseorang, harus pihak yang berwenang. Contoh menegakkan hukum syariat, misalkan memotong tangan pencuri, kemudian apa namanya, merajam orang-orang zina. Ini hanya pihak yang berwenang sajalah yang boleh menegakkan semua itu. Pribadi ataupun golongan, kelompok apapun tidak boleh melakukannya. Hanya yang kita bisa lakukan adalah hanya menghimbau, kemudian mungkin hanya sekedar lisannya. Tapi ketika sudah sampai dalam perusakan atau penutupan segala macam, harus pihak yang berwenang. Tidak boleh pihak-pihak yang apa namanya, yang tidak berwenang melakukannya. Tapi ketika bekerja sama dengan pihak yang berwenang, boleh. Contoh ketika misalkan bekerja dengan kepolisian untuk apa namanya, menutup lokalisasi, silahkan. Tapi ketika ada misalkan Nun Sewu nggih, kelompok pengajian ini, karena ini semangat sumber agamanya, oh yuk kita sekarang menutup lokalisasi yang di mana, gang mana, gang Sadar, ya nggak boleh. Karena apa? Kita bukan pihak yang berwenang. Yang paling paling pas buat kita adalah menjaga anak cucu kita dan keluarga kita untuk tidak sampai datang ke sana. Intinya begitu. Kalau untuk menutupnya itu harus ada dengan pihak yang berwenang. Karena apa? Ini Rasulullah mengerjakan apa, misalkan menegakkan hukum-hukum syariat Islam itu adalah ketika Rasulullah menjadi seorang hakim, pihak yang berwenang, maka dia mengerjakan itu. Tapi kalau orang muslim sebagai pribadi ataupun golongan, selama dia tidak dalam masuk dalam orang yang berwenang, maka tidak boleh menegakkan hukum-hukum tersebut. Yang dosa siapa? Yang dosa adalah ya yang berwenang. Kalau tidak sudah tahu hukumnya kok tidak dilaksanakan, kita bagi kita adalah hanya tadi apa namanya, sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sampai melakukan penutupan ataupun aksi-aksi yang sifatnya fisik seperti itu. Baik, demikian insyaallah begitu ya. Yang kelima, intinya adalah yang kelima itu kita tidak boleh berlebihan dalam menilai orang dalam menjalankan sunnah. Masalah pakai baju apa silahkan, tapi jangan sampai orang kita menentukan salah seseorang hanya karena bajunya. Jenggot itu bagus dalam sunnah Nabi SAW, tapi tidak boleh menilai orang lain hanya karena panjang pendeknya jenggotnya. Pakai jenggot alhamdulillah itu adalah apa namanya, sunnah Nabi SAW. Tidak pakai pun mungkin dia belum bisa melaksanakannya. Asal jangan sampai, yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang yang mencela orang yang menghidupkan sunnah. Contoh Nun Sewu, kadang-kadang dulu kalau misalkan ada orang yang baru sekarang, kalau misalkan jenggot itu kan lebih sudah familiar lah, artinya tidak begitu aneh. Dulu ketika masih aneh, suka dikatakan ada kambing. Ini orang-orang yang mengatakan ada kambing ini salah. Kenapa? Menghina orang-orang yang menjalankan sunnah seperti itu. Jadi apa namanya, kita harus tengah-tengah dalam artian menjalankan sebisa kita, tapi tanpa menyikan diri kita, dan juga kalau kita pun belum bisa melaksanakannya, tidak melaksanakannya, jangan sampai kita menghina orang-orang yang berusaha untuk menjalankan sunnah dengan baik. Jadi harus sama-sama teposliro lah ya. Yang mengerjakan itu silakan, alhamdulillah, tapi jangan saya menilai orang hanya dengan penampilan seperti itu. Yang tidak mengerjakannya tidak boleh menghina orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah sebisa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan, 5 menit saja silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Iya. Disebutkan sebab nusulnya. Ya ayyuhal muzammil, itu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi konteksnya kepada Rasulullah SAW. Kita boleh mengikutinya, tapi tidak sampai diwajibkan bagi kita. Kumilaila illa qalila. Salatlah malam meskipun hanya sedikit. Jadi memang di sini konteks ayatnya adalah bukan buat kaum muslim semuanya, tapi hanya kepada Nabi SAW. Di situ dikatakan ya ayyuhal mudatsir, orang yang bersimbu juga. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi untuk masalah salat malam dan qumil laila illa qalila, itu adalah konteksnya adalah untuk Rasulullah SAW. Umatnya disunahkan untuk mengikuti Nabi SAW, tapi tidak sampai wajib. Berdasarkan sebuah hadis yang lain disebutkan bahasanya ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahasanya Rasulullah tunjukkan kepada tentang Islam, maka Islam itu kan mengatakan salat 5 waktu. Kemudian dikatakannya apakah itu saja Rasulullah? Ya, itu saja, kecuali kalau kamu hendak salat sunnah. Dari hadis ini maka memang yang wajib adalah hanya salat 5 waktu saja, sementara yang salat sunnah, yang salat malam itu adalah sunnah. Tapi memang sunnahnya muakkada, sangat dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Karena memang kalau kita bicara tentang hak ayat, memang kita harus tahu sababun nuzulnya, konteksnya bagaimana seperti itu. Jadi kalau ketika konteksnya itu adalah Rasulullah SAW, maka memang itu ada, karena perintah pada Rasulullah itu belum tentu perintah kepada umatnya, kecuali jika Rasulullah sudah mengatakan salat malamlah kalian, maka ini menjadi wajib. Kenapa? Memang jadi perantara Allah dan hamba-Nya. Ketika perintah kepada Rasulullah SAW, maka ya bukan berarti perintah kepada umatnya. Meskipun secara umum ketika perintah pada Rasul berarti perintah kepada umatnya, tapi ketika ada pengecualiannya, dan pengecualiannya adalah dalam sebuah hadis saja seperti itu ya. Hadisnya ada pengecualiannya, maka memang di sini sebutkan bahwasannya untuk salat malam itu adalah konteksnya kepada Rasulullah SAW, bagi umatnya hanya hukumnya adalah sunnah muakkada, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tidak sampai berdosa jika tidak dikerjakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bapak. Kami mau bertanya, Pak. Salat witir itu salat penutup apa salat yang tadi? Oke, begini. Di dalam hadis dikatakan, dan jadikanlah salat witir sebagai akhir dari salat malam kalian. Jadi memang pada dasarnya hukumnya adalah untuk mengakhiri salat-salat sunnah malam kita. Tetapi tidak memungkinkan kita untuk menambah sholat sunnah selainnya setelah sholat witir, asal ada dalam hadis katakan la witrani fi lailah, tidak boleh ada dua sholat witir dalam satu malam. Dan juga berdasarkan riwayat-riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah SAW membolehkan Abu Bakar dan Umar itu melakukan sholat malam setelah sholat witir sebelum. Jadi intinya kalau memang kita bisa salat witir di akhir itu bagus. Tapi ketika misalkan mungkin kita lagi capek, misalkan begitu, witirnya sebelum tidur boleh. Sebelum tidur kemudian ketika bangun kemudian salat lagi boleh juga, asal tidak witir lagi. Intinya begitu. Jadi ini hanya akhir salat malam saja, mengakhir salat malam, tapi bukan berarti tidak boleh salat malam setelahnya. Karena apa? Tidak ada larangannya Bahkan ada hadis yang mengatakan membolehkannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada yang mengatakan apa namanya salat witir jadikan akhir salat malam, ya hadis ini mengam begitu. Tapi apakah Rasulullah melarangnya ketika ada orang salat malam setelah salat witir? Tidak ada. Bahkan membolehkannya. Yang ada larangannya adalah tidak boleh witir dua kali dalam satu malam. Itu jadi intinya seperti itu. Ya. Untuk salat sunat Jumat. Nggih. Kalau kita baru datang. Nggih. Kalau habis itu naik mimbar. Iya. Assalamualaikum kan terus adzan. Nggih. Ketika baru datang, kita kok nunggu adzan selesai baru salat. Padahal ya. Kalau kita mendengarkan khutbah kan wajib. Iya. Memang di sini ini kan hanya apa namanya persepsi yang berbeda saja. Tetap ketika hadis yang ada itu adalah ketika Rasulullah sedang khutbah, kemudian ada orang yang datang langsung duduk. Sama Rasulullah dikatakan sholatlah dua rakaat. Meskipun imam sedang khutbah, tetap boleh sholat dua rakaat, boleh saja. Nah dari sinilah maka para ulama mengatakan. Sholat dua rakaat sebelum Jumat, sebelum Jumat ini disunahkan. Mau tahiyat atau qabliyah Jumat ya silahkan sebegitu ya. Itu hanya penafsiran saja. Nah di sini mana yang lebih afdol? Apakah mendengarkan adzan dulu atau mendengarkan khutbah? Khutbah ini kan panjang sekali. Apakah orang yang datangnya misalkan datangnya setengah khutbah yang kedua dikatakan tidak mendengar khutbah, tetap dikatakan mendengar khutbah. Mendengar adzan juga termasuk sunnah, maka ada orang yang mengumpulkan, yaitu ya saya sunnahnya saja dulu, yaitu apa namanya nunggu adzan dulu selesai, kan mendengar toh nanti wajibnya mendengarkan khutbah wajib kan masih panjang, bahkan kalau di Fatimah sampai lebih dari 3/4 jam gitu kadang-kadang ya, masih ada waktu maka tidak maka boleh saja seperti itu. Tapi ada juga yang apa namanya, ini kan berita Rasulullah sholat aja, gak perlu menunggu azan. Ya silahkan nggak apa-apa, adzan saja, apa sholat saja nggak apa-apa. Artinya tetap sama-sama bolehnya. Yang intinya adalah tujuannya adalah kita sholat sebelum khutbah itu sholat. Artinya bisa sholat tahiyatul masjid ataupun sholat apa saja itu nggak masalah seperti itu. Jadi tapi tidak ada namanya sholat qabliyah Jumat, tidak ada sebutannya. Hanya sholat curut sholat dua rakaat sebelum istilahnya sholat dua rakaat saja seperti itu. Jadi masalah mau mendengarkan adzan dulu juga boleh atau langsung sholat dua rakaat juga boleh, tetapi ketika sudah misalkan datangnya terlambat sudah doa begitu ya, ya tidak sholat dulu gitu ya, wong sudah terlambat doa ya kita berdoa saja, karena apa, tidak ada kemungkinan bagi kita untuk sholat untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi wajibnya sholat Jumat ini tidak sampai menjadikan sholat Jumat kita tidak sah. Karena apa? Kalau orang sholat Jumat datang terlambat kan nggak dengar khutbah ya, ya nggak masalah. Karena tidak ada kaitannya dengan sholat Jumatnya. Jadi intinya, ya. Yang kenapa? Jadi tidak. Yang dua kali itu begini. Jadi memang permasalahannya adalah hadis teksnya itu adalah orang yang baru datang. Ketika Rasulullah khutbah, kemudian datang orangnya. Kemudian langsung duduk. Sama Rasulullah ditegur. Sholat dulu dua rakaat. Para ulama mengatakan ini berarti sangat pentingnya sholat tahiyatul masjid. Penting sekali begitu. Tapi sebagian mazhab Syafi'i ya, oh berarti ini sholat qobliyah Jumat. Hanya penafsiran yang berbeda. Tetapi intinya dalam tidak ada namanya sholat qobliyah Jumat, tidak ada. Adanya qobliyah zuhur. Tapi qobliyah Jumat tidak ada, yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika misalkan begini, kalau bapak-bapak sekali misalkan mungkin menjaga masyarakat begitu ya, ya datangnya pas adzan pertama saja, kemudian setelah pertama kemudian orang bangun, kita bangun saja, ikut saja, sholat saja, apa saja gak masalah. Atau surat-surat mutlak lah, itu boleh saja. Yang penting niatnya tidak sholat qobliyah Jumat. Kan seperti itu. Jadi ini untuk menjaga masyarakat. Karena kadang-kadang begini, ketika ada orang yang bersikukuh gitu ya, tidak ada sholat qobliyah Jumat, duduk saja, sementara yang lain sholat. Ini memang Mungkin kalau misalkan di masyarakat yang biasa berbeda, enggak masalah, silahkan, itu lebih baik. Kenapa? Memang tidak ada qobliyah Jumat. Tapi ketika misalkan di masyarakat yang nun sewu semuanya nahdiin semua, ini kalau bapaknya berbeda nanti dicap, oh wong Ahmadiyah ya gitu ya. Ini perlu ada sedikit fikih dakwahnya. Ya sholat sunnah apa saja, yang penting jangan niatkan sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau di masjid yang biasa berbeda itu enggak apa-apa, lebih baik seperti itu. Artinya, tapi intinya tadi apa namanya, yang utama adalah sholat tahiyatul masjid, tidak ada sholat qobliyah Jumat, tidak ada nasnya sama sekali seperti itu. Ya silakan bapak. Iya silakan. Iya. Oke. Waktunya boleh sebelum tidur, tapi yang penting sudah lewat tengah malam. Iya, jadi mungkin begadang nun sewu nggih, begadang. Ya, boleh saja, tapi bukan berarti jam 8 salat tahajud. Ya enggak dikatakan salat tahajud kalau jam 8 masih begitu ya. Jadi ada waktunya. Waktunya setelah tengah malam. Ketika misalkan mungkin lagi pas tidak bisa tidur, daripada mungkin nonton TV saja begitu, nonton bal-bal misalkan begitu ya, salat malam saja ketika sudah tengah malam, tidur enggak apa-apa. Seperti, tapi memang hukum asalnya adalah setelah bangun tidur. Setelah tidur ya, setelah tidur kamu itu bangun itu salat malam di situ. Tetapi kan tidak semua orang bisa konsisten. Contohnya Abu Bakar ini khawatir jika tidak bisa bangun pagi, maka dia sholatnya sebelum tidur. Tapi tidurnya bukan berarti tidur yang jam 8 tidur kemudian apa sholat malam, ya tidak, karena Abu Bakar banyak sekali mungkin istilahnya murojaahnya, bahkan kalau diriwayatkan begitu ya, bukan Abu Bakar. Imam Syafi'i ini sholat apa namanya isya dan subuhnya dengan satu wudu. Jadi sholat isya dia terjaga terus sambil mengarang kitab segala macam bahasa, sampai subuh dia masih dalam satu wudu, enggak batal-batal sampai subuh. Artinya enggak tidur pun enggak apa-apa, yang penting lewat tengah malam seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mungkin sholat isya dan subuhnya satu wudu karena isyanya terlambat begitu ya. Isyanya bangun tidur baru kelalen belum isya begitu, setelah selesai isya subuh begitu ya. Oh nggih, silakan Bapak dulu yang depan dulu nggih. Kalau saja nggih. Iya. Yang pertama tentang masalah kalau sudah mepet apakah tadi itu masih dulu ataupun sholat qobliyah, dua-duanya boleh. Artinya begini, yang penting kan intinya sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat tersendiri, tidak. Jadi yang penting ketika itu Rasul mengatakan ketika kalian masuk masjid maka jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat ini boleh tahiyatul masjid, boleh yang lainnya. Artinya memang kalau mepet qobliyah sekaligus tahiyatul masjid juga boleh. Kenapa? Kalau ibadah sunnah itu boleh lebih dari satu niat, tapi enggak boleh lebih dari dua gitu ya. Qobliyah, tahiyatul masjid, mutlak, sukul wudhu ini tidak boleh. Hanya boleh dua niat ketika sholat sunnah, boleh saja. Jadi tahiyatul masjid juga boleh, qobliyah juga boleh. Tapi kalau memang mungkin agak ragu-ragu mau dipilih yang mana, qobliyah lebih baik. Seperti itu ya kalau ragu-ragu. Tapi kalau misalkan bisa dikumpulkan dua-duanya itu enggak masalah. Ketika Jumat, ketika kita sudah selesai imam sudah khutbah ataupun sedang azan, boleh saja langsung sholat tahiyatul masjid. Bahkan tadi ketika kita duduk, Rasulullah malah menyuruh kita untuk sholat dua rakaat. Itu saja. Jadi tetap sholat saja dua rakaat, karena itu lebih baik daripada tidak sholat dua rakaat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat jamaah, nggih. Sholat di masjid, sholat itu sudah penuh. Nggih. Saya tidak tahu sholat sunnah. Iya. Karena Rasulullah sepanjang hidupnya belum pernah meninggalkan sholat sunnah subuh. Iya. Gimana? Iya. Baik, untuk yang pertama tentang masalah sholat sendirian di belakang imam, itu pada hadis yang mengatakan bahasanya tidak ada la sholata liman sholat khalfal imam wahidan bithniya. Jadi bahasanya tidak sah sholatnya seorang yang berdiri sendirian di belakang imam atau di belakang makmum begitu ya, maksudnya shofnya sendirian. Ini konteksnya adalah ketika dia sengaja, misalkan masih penuh, masih renggang, kok dia mimpi sendiri karena mungkin merasa kayaknya kurang nyaman kalau harus sesek-sesekan begitu ya. Ini konteksnya yang itu. Tapi ketika orang-orang yang apa namanya mungkin memang penuh begitu ya, penuh kemudian apa namanya, kemudian kok dia sendirian, maka tetap dihitung sebagai sholat berjamaah seperti itu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan, sebagian madzhab yang mengatakan kita nyolek di depannya. Tapi ini tidak ada dalilnya, juga tidak ada. Hanya sebagai sarana bagi kita untuk menghindari sholat di belakang makmum sendiri, di belakang shaf sendirian. Nah, ini perlu ada fikihnya, Pak. Kalau orang yang enggak paham, dicolek ngapain sih ini nyolek-nyolek begitu ya? Tidak perlu. Artinya tetap sholat sendirian, toh kita tidak niat sholat sendirian. Yang tidak sah itu adalah ketika niatnya memang yang masih renggang kemudian tidak ada. Dan juga apalagi ketika misalkan kita yakin masih ada jamaah yang lain, enggak masalah. Meskipun nanti terlambat begitu ya jamaah yang lain, enggak masalah. Yang penting pertama bukan karena kesengajaan untuk sholat di belakang shaf sendirian. Ketika memang sudah penuh maka boleh saja. Contohnya ketika itu ada Abi Bakrah, hadisnya Abi Bakrah itu memang waktu itu Abi Bakrah itu sholat sendirian di belakang shaf. Tapi bersama Rasulullah tidak dicela. Hanya Rasulullah mengatakan yang rajin lagi sholatnya. Karena mungkin terlambat sih, sampai terlambat begitu ya, sementara yang lain sudah pada penuh seperti hanya seperti, tapi tidak menyatakan tidak sah sholatnya. Jadi yang tidak sah itu orang-orang yang menyendiri sementara shafnya masih penuh seperti itu. Kemudian tentang masalah yang sholat subuh dan sholat fajar ataupun sholat witir, memang jika sudah menjadi kebiasaan kita rutin begitu ya, boleh sholat setelah sholat subuh, boleh. Tetapi jika memang kita memang tiap hari melaksanakannya, tapi kalau tidak ya tidak boleh. Istilahnya begini, ini dalam kaidah usul fikih mengatakan sunnah itu kadang-kadang bagi orang itu menjadi sebuah wajib. Tapi dia mengatakan wajib, tapi kayaknya ada yang kurang ini kalau tidak sholat ini, maka boleh dikerjakan. Karena waktu itu pernah riwayatnya ketika itu ada seorang sahabat yang apa namanya sholat subuh, kemudian dia bergeser, kemudian sholat witir. Kenapa? Dia biasa sholat witir, tapi malam ini dia lupa tidak sholat witir, ketiduran, maka dia mengerjakannya setelah subuh, gak masalah. Dan juga pernah Rasulullah SAW juga waktu itu sholat ba'diyah duhur, ba'diyah duhur, tapi lupa beliau. Setelah sholat asar, beliau mengkodoknya. Padahal kan sholat qabliyah asar, ba'diyah asar kan tidak ada. Setelah asar tidak sholat sunnah, boleh, tidak boleh bahkan. Tetapi ketika ini adalah untuk menambah sesuatu yang biasa kita lakukan, maka diperbolehkan. Tapi kalau memang kita jarang-jarang sholat begitu, kok kemudian sengaja menambahnya, ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya Pak ya, sudah jam 8:30. Nun sewu menyita waktu bapak-bapak sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Mafaza, telah kita simak kajian bersama Ustadz Ibnu Rahi dengan pembahasan mengenai as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang diridhoinya. Dan sahabat Mafaza dimanapun Anda berada, kami yang bertugas kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu selanjutnya. Dan mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 89.6 Bapa ZFM, video kuah penuh kalbu. Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaza FM.